nalih pangupa jiwa apangirang gengindang hidup bahagia beli sayang raga nadi dimogia disayang kendeli dimadak jeng langgeng kawekasa sing sabar.